kau pikir-pikir lagi. Dia yang telah pergi, hianati janji-janji. Lebih baik move on aja, pasang hati sekuat baja. Daripada kau tersiksa, otw melupakannya. Buat apa kau susah memikirkannya? Capek hati, capek pikiran, berat di kepala. Memang masa lalu itu bisa buat kamu gila.